Mitra bisnis dalam kolom analisis di media cetak nasional yang bertajuk Rezim yang Kompromistis. Anggota DPR Bambang Susatyo membuat sebuah kesimpulan yang mengindikasikan adanya upaya dari sekelompok orang yang sedang berkuasa untuk mengamankan diri serta membuat perlindungan dengan menyodorkan draft rancangan undang-undang tindak pidana korupsi yang dinilai oleh banyak kalangan malah melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang telah digariskan oleh undang-undang tipikor yang berlaku saat ini. Untuk membahas kondisi ini, segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, apa benar upaya pelemahan Undang-Undang Tipikor tahun 99 melalui draft rancangan Undang-Undang Tipikor adalah cermin dari upaya kelompok yang sedang berkuasa untuk mengamankan diri? Oh iya, orang-orang yang sekarang berkuasa kan diistilahkan naik macan. Kalau dia turun dari macan, dia dimakan oleh macannya. Sehingga sekarang ini lagi pusing bagaimana mengamankan diri. Bagaimana bisa melanggengkan kekuasaan? Kalau tidak, bagaimana jadi genistrinya, anaknya? Maka di daerah-daerah kan banyak. Nah, kalau itu sudah buntu juga, ya undang-undangnya aja diutak-atik. Tapi Pak, apakah mungkin kasus-kasus besar korupsi yang sekarang dibiarkan menggantung atau seolah di-PTS-kan bakal terungkap di masa datang? Sangat mungkin. Kan sekarang ini semerawut nggak keru-keruan. Sangat mungkin. Kalau orang itu tidak punya kepentingan pada satu kasus besar yang buktinya nyata, ya dihantam. Mengandung risiko, dia akan kena hantam kalau dia nggak bersih betul, gitu kan. Nah, menurut visi Bapak, berapa lama itu bakal terungkap, Pak Quick? Lama. Kan kita model, kan secara legal saja kadaluarsanya berapa, 12 tahun ya. 12 atau 15 tahun. Nah, itu di sini kan tidak ada rahasia. Jadi, mesti ada yang tahu, dirjen macam-macam tahu, tukang stensil segala macam, nyuri dokumen, dijual, tidak ada di sini. Jadi ketahuannya juga gampang sebetulnya. Makanya banyak yang ketahuan. Masa ketangkep basah aja begitu banyak kok. Jadi bukan saja setelah terjadi. Sebelum terjadi itu kan dengar-dengar pembantunya yang nguping-nguping, dia laporan, dapat duit berapa, kasih 500 ribu, udah seneng dia. Susah ini, makan waktu lama, kalau ada pun luar biasa kuat, luar biasa tegap, masih makan waktu lama. Lantas agar itu bisa terungkap dengan cepat, rancangan undang-undang tipikor seperti apa yang ideal, Pak? Nggak ada. Undang-undangnya keras seperti apa, kan ditafsirkan yang nggak keru-keruan nanti. Penafsiran itu kan penting. Karena pada dasar itu ada gunanya kalau mentalnya beres dulu. Mental moralnya 70% beres gitu dah, undang-undang ada gunanya. Kalau beresnya cuma 20% ya undangnya tekok-tekok. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.